Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah qawluhu wa takhsisu tamyizu ba'd al-jumlah arafa at-takhsis li'anna huwa al-maqsud bi hadha al-bahth wa takhsisu lughatan al-ifrad wa istilahan tamyizu ba'd al-jumlah fa tamyizu bi ma'na al-ikhraj wal murad bil jumlah al-'am. Fakannahu qala ikhraj ba'd al'am. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulai pembahasan takhsis. Ingat ya, khas dengan takhsis itu ada perbedaan, walaupun akar katanya sama ya, khusus. Tapi khas itu sesuatu yang khas, khusus. Adapun takhsis sesuatu yang mengkhususkan dari yang tadinya umum, dia menjadi pengkhusus, gitu loh. Ya beda. Qauluhu, yaitu perkataan dari Abu Ma'ali al-Juwayni rahimahullah, wa takhsisu tamyizu ba'dil jumlah. At-takhsis adalah mentamyiz. Tamyiz itu apa Indonesia ya? Membedakan. Mentafriq, membedakan, membedakan, ya membedakan, tamyiz, mumayyiz. Tamyiz ba'dil jumlah, sebagian dari yang global. Kalau jumlah ini sesuatu yang terkumpul, global. Makanya jumlah itu kan maknanya kalimat kalau kita. Jumlah mufidah misalnya. Kenapa kalimat disebut jumlah? Karena jumlah itu adalah kumpulan dari kata-kata yang tersusun murakkabah. Dan dengan susunan itu mufidah. Maka disebut jumlah, kumpulan. Ya. Maka tamyiz ba'dil jumlah. Yaitu al-jumlah di sini tamyizu ba'dil umum atau ba'dil am, sesuatu yang umum ditamyiz, ditakhsis. Kemudian dikatakan arrafa at-takhsisa. Syekh Al-Juwayni rahimahullah menta'rif dan mendefinisikan takhsis dengan apa? Tamyizu ba'dil jumlah. Ini definisi yang paling sederhana ini. Takhsis adalah tamyizu ba'dil jumlah, selesai. Li'annahu huwa al-maqsud bi hadha al-bahth. Karena itulah maksud dari pembahasan ini. Wa takhsisu lughatan. Ya. Ini enggak bisa di ini. Gerakin. At-takhsisu lughatan al-ifradu. Pengkhususan secara bahasa artinya adalah ifrad, atau menyendirikan, menyendirikan, mengecualikan, menyendirikan dari yang tadi umum disendirikan. Ya, begitu. Kalau terkenal di sini kayak orang ngorok, dikira ada yang tidur di kajian anak. Nanti aneh malu. Berarti gak seru dong kajiannya gitu. Coba yang sana. Nah, ini mending ini. Iya. Ya, al-ifrad. Kemudian wastilahan. Kemudian ikhraju mana tadi kita? Wastilahan. Wastilahan takhsis secara istilah tamyizu ba'dil jumlah. Ini beliau menyebutkan ta'rif sesuai dengan sebutan dari Al-Juwayni tadi. Fatamyizu bima'na al-ikhraj. Tamyiz sama dengan apa? Ikhraj, mengeluarkan, menyendirikan. Wal muradu bil jumlati al-'am. Yani maksud dengan al-jumlah adalah al-'am. Fakahannahu qal ikhraju ba'dil am. Seolah-olah dia berkata apa? Takhsis adalah mengeluarkan sebagian yang umum disendirikan. Ya. Abu Maryam itu mau ikutan terus di sini insyaAllah? Bisa enggak dibelikan buat buku buat dia? Buku buat dia, buku-buku yang dikaji di sini. Bisa. Pakai dulu. Insyaallah. Antum bisa ke Al-Wadi bisa? Bisa. Kapan kira-kira? Kapan ini? Ah, sama dia apa sendiri? Bareng bareng sama dia. Iya bareng sama dia, terus nanti pas dia lalu ditinggalin dia. Enggak lagi Allah. Baik, jadi ikhraju ba'dil 'am. Tadi wakil tafsir sudah belum? Belum. Lam. Baik, tafadhol. Wa qala wakil at-takhsisu ikhraju ba'di afradil 'am. أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه. طيب التخصيص ada yang mengatakan إخراج بعض أفراد العام, mengeluarkan sebagian dari individu atau singular dari umum itu. أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه. ما شاء الله. Menjadikan hukum yang memang dia hukumnya asalnya tertetapkan sebagai umum, tapi dibatasi hukum tersebut, dipotong sebagiannya, sebagian dari umum tersebut, dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan sebagian tersebut dari keumuman. Sebenarnya ini muter-muter ya, tapi contohnya gimana, Ustaz? Hah? Contohnya? Contohnya semua taksis ya menjadi contoh. Apa contohnya? Misalnya Anda mencintai semua dari antum, ini kan umum kan? Iya. Kecuali Abu Rahman, iya, ya. Karena dia sudah terlalu tua untuk dicintai. Jadi Anda mencintai semua dari antum itu am kan? Antum di sini kan am gitu, mujmal gitu ya, jumlah kumpulan. Tapi kemudian Anda lakukan takhsis, ikhraj, ya. Anda keluarkan Abu Rahman dari sini. Ja'alul hukmi thabit lil'am. Hukum thabit yang am apa? Antum semua hukum thabit am ini. Tapi kemudian maksur, dipotong kemudian, dikosor, dipendekkan, dipotong, di apa gimana ya, ala ba'di afrodihi, sebagiannya. Dengan cara apa? Ikhrajil ba'd, sebagiannya dikeluarkan dari umum ini. Gitu ya. Gimana Rafi? Taib, fadal. وهذا التعريف وهذا التعريف أوضح فإذا قلت حضر الضيوف إلا خالدا فإن خالدا فرد من أفراد العام وقد أخرج عن حكم العام فلم يثبت له الحضور وهذا الإخراج بواسطة الاستثناء والآن إذا سمدر وهذا التعريف أوضح تعريف yang kedua ini lebih jelas ya, lebih jelas bagi yang paham sebenarnya ya. Kalau enggak paham ya enggak jelas-jelas. Gimana boleh paham enggak? Hah? Belum, Bro. Gimana antum? Entar insyaallah kalau udah ada bukunya, insyaallah antum paham. Masyaallah, antum saking sopannya kan, belum saat ini. Itu berusaha untuk sopan gitu, masyaallah. Ya. Taib, ini tarif yang lebih jelas. Fa idza qulta, jika kamu bilang hadarat duyufu illa Khalida. Tamu-tamu sudah datang kecuali Khalid. Jadi ini kenapa dia Khalida, ikhwan? Mansub karena dia setelah dia mustatsna, setelah istitsna. Ya, setelah istitsna itu biasanya apa? Mansub. Tapi kadang-kadang setelah istitsna enggak mansub, bisa. Ya, tetap dia fa'il. Ya, bisa. Kapan? Ketika di awal kalimatnya itu negatif, nafi, maka bisa. Ya, maka bisa. Maka enggak bisa hadara duyufu illa Khalidun enggak? Tapi misalnya ma hadara ahadun illa Khalidun bisa. Karena ada nafi. Atau kenapa senyum-senyum sendiri gitu? Hah? Yang tadi apa? Paham. Oh, baru-baru ini sih baru. Delay. Delay. Insyaallah. Antum senyum, tapi di sebelah-sebelah antum tuh menyimpan kesumat dendam. Gitu. Antum enggak marah kan tadi gitu kan? Enggak marah. Enggak. Ya, masyaallah. Kayak ini majelis memang perlu apa namanya, kalau ada anak baru memang di ospek. Kalau Abu Rahmat kan memang beliau udah usia dan juga memang udah lama juga ngaji sama kita, jadi udah cukup kenyang beliau. Makanya kalau antum lihat beliau kayak gini ya itu karena udah kita ospek terus. Baik, fa inna Khalidan fardun min afrodil 'am. Maka Khalid ini satu individu dari individu-individu yang diumumkan tadinya. Maka satu individu ini waqad ukhrija an hukmil 'am, dikeluarkan dari hukum keumuman, dikeluarkan satu ini Khalid ini. Falam yathbut lahul hudur, maka berarti tidak apa, tidak hadir dia. Wa hadzal ikhraju biwasitatil istithna, maka pengeluaran ini dengan peralatan apa, perangkat istithna namanya. Istithna itu pengecualian. Dari perangkat ini ada tul istithna, yaitu apa tadi, illa hadarat duyufu illa Khalidan, istithna illa, ya. Baik, lanjut. Wa qala wal 'am idza dakhala at-takhsis yusamma al-'am al-makhsus aw al-mukhassas wad dalil alladhi hasala bihi al-ikhraj yusamma al-mukhassis bikasr as-sad mushaddada ala zinnati ismi al-fa'il wa huwa al-murad 'inda al-usuliyyin wa yutlaqu al-mukhassis aydan 'ala fa'il takhsis wa huwa al-shari'. Ahsant. Al-'am umum idza dakhalahu at-takhsis yusamma al-'am al-makhsus aw al-mukhassas. Umum kalau ternyata ada pengkhususnya dikhususkan, maka disebut al-'am al-makhsus atau awil mukhassas. Umum yang memang ada yang umum yang dikhususkan atau yang ya sama makhsus atau mukhassas. Gitu ya. Sekarang kalau misalnya hadarat duyufu illa Khalidan. Yang 'am apa? Hadarat duyuf umum. Tapi umum ini makhsus enggak? Makhsus dengan masuknya illa Khalida. Gitu. Ya. Misalnya apa? Yang lain contoh kalau di kisaran kita apa? Saya membeli semua kitab di Pustaka Al-Wadi. Umum enggak? Umum. Kecuali hampir semuanya. Itu khusus atau bahlul? Kira-kira gimana? Khilaf di antara ulama. Apakah istithna di sini takhsis di sini sah atau enggak? Khilaf ini terlalu benar nih. Ini beneran khilaf beneran. Ya kan? Karena ini kan hampir semua berarti kan lebih dari 50. Lebih dari ba'd gitu loh. Ya, ya kan beneran? Iya, sebagian ulama mengatakan enggak bisa, enggak boleh kayak, tapi sebagian ulama enggak apa-apa, enggak masalah. Karena itu istithna yang mafhum, bisa dipahami. Saya membeli semua buku di Pustaka Al-Wadi kecuali hampir aja semuanya enggak saya beli. Ya ini kalimat bahlul memang, tapi oke okay, gitu loh. Apa salahnya gitu kan? Ya enggak salah. Kena ternyata beli apa doang kita? Dia beli Kutaib Usul Salasah. Bener kan? Saya membeli semua. Ada sendiri menertawakan kebahlulan ini gitu. Saya membeli semua kitab Pustaka Al-Wadi kecuali hampir semuanya. Yang mana saya beli hanya satu kitab misalnya. Ya jelas itu ya. Jadi 'am tadi semua 'am, kemudian dimakhsus hampir semuanya enggak. Akhirnya tinggal sisa satu. Kutaib Salasatul Usul itu pun ana tolong tombokin dulu gitu. Ya masyaallah. Jadi itu apa 'am yang makhsus. Wa dalilul ladzi hasala bihil ikhraju yusammal mukhassis. Nah, perhatikan di sini dalil yang dengannya terwujudkan pengeluaran khusus itu disebut sebagai mukhassis. Maka dalil ini disebut sebagai mukhassis. Ini nanti ada contohnya insyaallah. Contoh misalnya kata Allah Subhanahu wa taala nih, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Artinya anak-anak kalian, dalam ayat ini mafhumnya adalah anak-anak kalian dapat warisan enggak? Antum kalau mati, wafat, antum punya anak berapa gitu. Anak antum dapat warisan enggak? Ini yang umum enggak? Anak antum mungkin ada 10, ada 5, ada berapa. Tapi kemudian, ini umum yang maksus enggak? Umum yang ada pengkhususannya. Pengkhususannya di dalil lain. Kata Nabi SAW, la yarithul muslimul kafir, walal kafir muslim. Ternyata qadarullah ini cerita aja. Ada anak antum mungkin satu orang, satu kafir. Dia mendapatkan warisan enggak? Tidak. Berarti dia yang dikhususkan. Maka lihat di sini dalil yang dengannya terwujudkan pengkhususan pengeluaran, maka disebut dalil apa? Mukhasis. Nah, tadi kan kata Allah Ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakir mithlu hadzal unthain. Fi auladikum ini am, tidak? Am ya, am umum. Semua anak kalian siapapun itu. Anak. Adapun kalau cucu itu kalau punya anak, antumnya ada mas, anak masih hidup, cucu termahjub. Anak ya, ini umum, mau laki mau perempuan. Lidzakir mithlu hadzal unthain. Taib, ternyata ada dalil dari hadis la yarithul muslimul kafir. Maka di sini dalil ini adalah disebut apa? Yang hadis ini disebut apa? Mukhasis. Adapun dalil Al-Qur'an ini disebut dalil am, dalil am. Ya, dalil am. Ini dalil am, ini dalil khas yang mukhasis terhadap keumuman ini. Apa, siapa yang dikeluarkan? Yang kafir dikeluarkan. Maka yang kafir ini berarti dia mukhas. Yang kafir adalah mukhas. Mukhasas. Yang dikhususkan. Yang kafir ini yang dikhususkan. Oke? Okay? Wahyu ala zinati ismil fa'il mukhasis wahyu al muradu indal usuliyin. Ini salah satu makna dari mukhasis. Jadi mukhasis ada dua makna. Makna pertama yaitu dalil takhsis atau dalil mukhasis. Makna kedua yaitu syari' Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu yang mengkhususkan. Wa yutlaqul mukhasisu aydan ala fa'il takhsisi wahyu syari'. Dan dimutlakkan juga mukhasis, juga dimutlakkan untuk fa'il, yaitu yang menerapkan atau melakukan pengkhususan, yaitu syari', yaitu Allah dan Rasulnya. Ya, itu tadi udah dibaca tadi, Ustaz. Udah, taip, lanjut. Qauluhu wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. الضمير يعود على المخصص المفهوم من التخصيص فهو نوعان واحد متصل وهو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون مع العام في نص واحد كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقوله من استطاع بدل من الناس فيكون وجوب الحج خاصا بالمستطيع وقوله صلى الله عليه وسلم أن ربه عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. طيب. مخصص atau تخصيص ينقسم إلى متصلين ومنفصل. Ini sudah kita bahas di usul ya. الضمير يعود على المخصص المفهوم من التخصيص. Yaitu الضمير هو ini kembali ke مخصص. Jadi مخصص ada dua macam. Pertama مخصص متصل dan مخصص munfasil. Kita pelajari dulu yang pertama. Mukhassis muttasil. Wa huwa alladhi la yastaqillu bi nafsihi. Mukhassis muttasil itu adalah pengkhusus yang tidak independen dengan sendirinya. Bal yakunu ma'al 'ammi fi nassin wahid, melainkan dia nempel sama yang lafal umum di nas yang sama. Di nas yang sama, ya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya, ini hak Allah yang wajib ditunaikan manusia apa? Hajjul bait. Baik, mana lafal 'am dari ayat dari kalimat ini? An-nas. Nas, manusia seluruhnya bukan? Seluruhnya. Baik, man istata'a ilaihi sabila. Maka perkataan manis tatu'a, orang yang mampu menuju ke sana. Manis tatu'a, man di sini berarti menjadi badal. Badal untuk annas. Annas yang tadinya umum seluruh insan, maka dikhususkan dengan adanya badal man dengan sifat istita'a. Fayakunu wujubul haji khasan bil mustati'. Maka dia dikhususkan hanya, kewajiban ini dikhususkan hanya untuk siapa? Orang yang mampu. Faham di sini, Pak? Baik. Jadi di sini namanya apa? Mukhasis apa? Mukhasis muttasil. Kenapa disebut muttasil? Wasol, yaitu nyambung dengan amnya dia, am. Ah. Begitu ya? Berarti ini am yang memang sudah ada makhsus, sudah termakhsus. Gitu. Dengan adanya sifat dan badal. Taib wa qawluhu an rabbihi Ayat itu perkataan Allah Ta'ala di hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amalan anak Adam itu untuknya, untuk Adam, untuk anak Adam, bukan untuk anak Adam. Illa as-shaum, kecuali puasa. Nah, ini hadis ini perlu ditafsirkan lebih, tidak tafsiran zahir begitu saja, melainkan ada pembahasan rinci dari para ulama. Ya. Tapi enggak, Anda enggak bahas maknanya juga selain Anda belum bisa membahasnya dengan baik. Tapi yang kita bahas usul fikihnya. Kullu ini kan lafaz 'am, lafal 'am. Kullu 'amalin. Kullu 'amali ibni Adam. Kullu 'amal ini 'am. Ibni Adam 'am tidak? 'Am juga. Illa shauma. As-shauma lagi ya, masuk lagi. Ada illa berarti ada istithna dong. Illa istithna. Ada istithna berarti ada takhsis enggak? Ada takhsis. Gitu? Karena kalau istithna bukan untuk takhsis, sementara ini ada asma, di sini ada isim-isim, terus gimana? Misalnya Anda bilang, ini adalah kitab ana, kecuali semua kitab antum. Ngerti enggak antum ana ngomong apa? Enggak. Masih mendingan tadi beli semua buku di perpustakaan Wadi, itu masih lebih make sense. Ini adalah kitab ana, kecuali semua kitab antum. Ini apa? Mengkhususkan yang khusus dengan umum. Orang-orang bingung. Iya. Iya. Ana mengeluarkan ikin dari majelis ini kecuali semua murid. Coba. Ustaz tokennya nyala terus ya satu. Gitu. Kan konslet kalau kayak gitu. Jadi memang apa yang am didahulukan, kemudian terjadi apa? Takhsis dengan mukhassis, dan harus ada mukhassas juga gitu loh. Jangan kemudian kullu amali ibni Adam lahu illa. Khalas. Illa apa saat? Ya illa doang udah khalas. Illa apa? Antum kok ngeyel illa ya illa toh. Ikan? Ana membeli semua kitab di pustaka Al-Wadi kecuali. Kan ditunggu tuh kecualinya apa nih Ustaz? Harus ada jumlah mufidah. Ya kastaqim sampai yahsunu sukutuhu gitu kan. Iya. Tiba-tiba hadir di pikiran antum Ustaz Sabto. Ya kan? Nah, kalau sampai itu doang berarti apa? Ini ada am, ada mukhassis, tapi mukhassisnya enggak ada, enggak bisa. Ya bisa. Ya jadi itu kalau emang mukhassis muttasil harus seperti itu, harus ada tak istitsna atau bukan istitsna. Apapun itu mukhassis dan juga ada mukhassas. Ya begitu, munfasil, tafadhal. Itsnan munfasilun wa huwa alladhi yastaqillu bi nafsihi bi an yakuna al-'am fi an-nass wal mukhassis fi an-nass akhar. Kaqouli ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidh-dhakari mithlu hadhi al-unthayayn. خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. Nah sekarang mukhasis yang munfasil, yang terpisah dari ayat yang am. وهو الذي يستقل بنفسه, yaitu mukhasis munfasil itu adalah dalil takhsis atau dalil mukhasis yang independen dengan sendirinya, maksudnya terpisah dari dalil yang am. Terpisah dari dalil yang am. Bi an yakuna al-ammu fi nassin, dalil umum ada di nas sendiri, dalil yang mukhasis ada di nas lainnya, wal mukhasis fi nassin akhar. Contoh firman Allah tadi, yusikumullahu fi auladikum lidh-dhakari mithlu hadzil unthayain. Berarti ini kan am kan, fi auladikum, anak-anak kalian, tafadhal. Dan antum pun di sini muslim, yang manapun muslimnya. Gimana yang laki-laki dua kali lipat yang perempuan? Dikhususkan auladikum di sini dengan dalil di sunnah Nabi SAW, la yarithul muslimul kafira walal kafiru muslim. Orang muslim tidak mewarisi kepada orang kafir, orang kafir tidak mewarisi kepada orang muslim. Kelas. Maka berarti ketika ada anak yang satu kafir, dia murtad gitu misalnya, auzubillah, maka dia masuk ke dalam orang yang dikeluarkan, dikhususkan. Paham di sini? Contoh lain misalnya. Semua talib di sini itu adalah orang-orang yang rajin. Semua di sini am kan? Am. Ya. Tapi di konteks lain, Anda kemudian ngomong di WhatsApp. Ya. Anda menemukan Ikin dan Alwi itu paling malas. Misalnya, terakhir. Dua kalimat yang berbeda ya. Di majelis ya pas ada berhadapan sama Ikin dan Alwi, dia bilang semua di sini semua rajin. Berarti semuanya tanpa kecuali ya. Nanti pas pulang kemudian Anda WhatsApp di grup. Anda temukan Ikin dan Alwi ini malas sekali. Gimana? Ada ta'arud gak seolah-olah? Ya. Gimana Kin? Ini kok serius banget, kayak marah mana nih? Ini contoh aja. Karena kalau misalnya buat antum contohnya Anda bercanda, kalau buat Abu Maryam baru Anda serius. Nah, ya, dua. Ya, ini. Berarti ini kan ada nas, nas di WhatsApp dengan nas di lisan Anda. Maka antum pahami gimana? Berarti ada taksis nggak di sini? Ada. Taksis. Tapi secara munfasil terpisah. Kenapa? Ya karena yang am itu di lisan di majelis, tapi yang khos di WhatsApp. Gitu, gitu ya. Sama-sama masing-masing mustaqil, independen dengan konteks masing-masing, dengan waktu masing-masing, dengan lafal masing-masing. Lanjut. Qauluhu. Qauluhu fal muttasilul istithna'u wasyartu wal muqayyadu bisifah. Ay, innal muqayyad. Wal muqayyad, gimana? Wal muqayyadu. Di situ muqayyad. Qadiyah wa taqyidu bisifah. Ya, betul. أي إن المخصص المتصل والاستثناء نحو هذا وقف على الأولاد إلا الغني والشرط نحو إن قدم بكر فأكرمه والصفة نحو أكرم العلماء والعاملين وسنفصل القول في ذلك إن شاء الله. Di sini malah akramu ya, khotok di sini yang di ini, yang Diana, yang Diana. Di akramul ulama'il ini malah sesat ini kalimat apa akramul ulama'il amin ini mah. Bukan cuma mufidah dong berarti. Bukan fa'il ini kan kalau misalnya dia akram maksudnya mubtada khobar khobarnya mana akramul ulama'il amin. Apa kita bubarin aja kajian ini ya. Taib. Perkataan di sini mukhassis muttasil disebutkan ada tiga oleh Al-Juwayni rahimahullah. Pertama al-istithna, kedua asy-syart, ketiga at-taqyid bi sifah. Ya. Atau disebutkan di sini apa? Muqayyad bi sifah. Pertama ai anna al-mukhassis al-muttasila. Mukhassis muttasil ada tiga yaitu istithna. Contoh ada waqfun ala auladi illa al-ghaniyya. Ini adalah wakaf untuk anak-anakku kecuali yang ghani, yang kaya. Bisa enggak kayak gitu ya, kawan? Hukumnya sahih ya? Sah enggak? Sah ketika itu wakaf bukan menjelang kematian, bukan di penyakit yang memungkinkan mati. Paham enggak? Kalau misalnya orang tua ini dia sakit keras yang enggak ada harapannya, kemudian sepertinya bentar lagi mati, kemudian membuat wasiat, saya wakafkan semua tanah saya untuk semua anak-anak saya kecuali yang kaya. Boleh enggak? Enggak boleh. Iya. Kenapa begitu? Pasti akan terjadi kesenjangan nanti, ya kan ya? Iyalah. Yang kaya terima enggak? Enggak terima juga walaupun mereka kaya, betul mereka kaya, cuman kan ini masalah keadilan nanti dan ini karena ini berkaitan dengan harta waris sebenarnya gitu loh. Kalau diwakafkan ini semuanya kecuali yang kaya, berarti kan nanti intinya kalau dia mati, orang tua ini mati, yang kaya nggak dapat wakafan apa-apa, ya kan? Gitu. Maka ini ketika wakaf di masa sehat atau masa sakit yang biasa itu boleh. Gitu. Kecuali yang ghani ya ini boleh. Wa syarat muttasil berupa syarat seperti in qadima bakrun fa akrimhu. Kalau misalnya Bakar datang, muliakan dia. Ya. Apa di sini, apa di sini kaitannya dengan asyas in qadima bakrun fa akrimhu? Ada yang ngerti enggak? Yang umumnya apa umumnya? Kalau bakar enggak datang berarti enggak dimuliakan gitu, Ustaz. Iya, amnya di mana amnya? Akrim. Akrim. Kemudian yang khasnya apa? Qadima bakar. Apa? Terkhususkan oleh bakar gitu. Iya, gimana tuh? Antum paham enggak di sini? Syarat di sini syarat, nanti ada syarat. Ta'liqu syai'in bi syai'in bi syarat. Amnya kan perbuatan ikramnya kan? Perbuatan ikram. Kemudian khususnya di mana? Khususnya datangnya bakar. Dengan taqyid datangnya bakar baru antum muliakan bakar. Tapi kalau bakar enggak datang jangan dimuliakan, gitu kan? Jika bakar datang muliakan dia. Memuliakan ini umum. Tapi keumuman ini dikhususkan baru terjadi keumuman, baru terjadi keumumannya apa? Ikram, perbuatan ikram ini umum. Ya. Baik itu dia datang atau enggak datang, gitu kan? Tapi ketika ditakyid dengan syarat jika bakar datang maka muliakan dia. Maka antum mengharuskan, diharuskan memuliakan bakar kalau datang. Kalau enggak datang jangan muliakan, gitu. Anak-anak kasih contoh lain, ikhwan. Kasih contoh lain yang enak. Ya. Nih. Anu bilang anak pengen membelikan antum semua kitab. Anak bilang gitu, anak pengen membelikan antum semua kitab. Ini kan am ya, terpahami semua antum gitu loh, tanpa kecuali. Maka kemudian anak bilang, barang siapa yang datang tepat waktu, maka anak belikan kitab. Gimana? Membelikan kitab ini kan tadi berlaku umum untuk semua antum kan? Tapi anak kemudian takyid dengan sifat, siapa di antara antum yang datang tepat waktu, maka anak belikan kitab. Syarat kan? Syarat. Iya. Syaratnya apa? Datang tepat waktu. Maka keumuman membelikan kita kepada semuanya ini terikat dengan apa? Tepat waktu. Syarat. Tepat waktu. Kalau ternyata semuanya tepat waktu, ya khalas. Tetap umum enggak? Ya, ya secara pembelian umum, tetapi secara ketepatan syarat udah ada syaratnya khusus gitu loh. Jadi antum adalah orang khusus waktu semua antum dapat. Gimana Alwi? Paham? Kita harus cari contoh yang bikin Alwi paham. Anda pengen mengajar semua antum ilmu tajwid. Jelas di sini, am enggak Alwi? Am di sini maksudnya apa? Semua antum dapat insyaallah. Ilmu tajwid dari anak misalnya. Walaupun anak enggak begitu Pak, bagian itu mahir. Taib, kemudian dari umum itu kemudian anda sebutkan siapapun di antara antum yang bisa melafalkan roh dengan baik, anda ajarkan tajwid. Gimana? Gak antum paham nggak? Antum ngejek dia baru paham. Harus ngejek dia dulu baru paham. Iya. Hebat itu. Iya, enggak ikrar dan dia. Iya, jadi kalau ngejek orang baru paham. Luar biasa. Jadi kan syarat ya. Syarat untuk diterima belajar ilmu tajwid sama ana apa? Bisa huruf ra. Gitu. Kalau enggak bisa susah. Iya, dazara. Dadaga. Nusa. Ini yang paling alamah dalam masalah ini menjadi apa? Alwi sama Rafi ini paling alamah. Iya. Masyaallah. Ya begitu ya, sifat apa? Syarat. Syarat. Ya dengan ada syarat. Kemudian wasifah, sifah. Nahu akrimil ulama'il ulama'il afwan, akrimul ulama al amilin. Di sini masa akramul ulama al amilin. Ini siapa? Mesir. Mesir. Taba'atun mashkulatun muhaqqaqatun al ahadith. Muhaqqaqatul ahadith. Iya, mentaskilnya itu siapa? Enggak ada. Bahkan ini darinya juga enggak tahu nih dar apa. Ada, Sat. Enggak ada ya? Enggak ada ternyata, ini ilegal apa ya? Anak baru nyuruh loh, ini anak dikasih nih soalnya sama Torik. Muhakko, oh enggak ada, Sat. Enggak, iya kan cetakannya apa? Cetakannya coba. Coba mana nama cetakannya apa, Bang? Enggak ada, Sat. Enggak ada nama cetakannya. Wah, ini harus diganti ini kita betul ini. Iya, ini bahaya. Bukan itu, bukan lu mau mencet ZGS Zamzam Global Service. Apa coba? Ya kan enggak ada kaitannya. Coba kita beli buku yang baru aja deh, yang enggak kayak yang kayak ini. Enggak, karena kalau ini ternyata ilegal, enggak jelas cetakan siapa, padahal dia lucunya disebut apa? Hukukut tab'i mahfudhah. Hak-hak percetakan, hak-hak cipta dilindungi, dilindungi sama siapa? Percetakan yang enggak ada. Ya, kita beli ini insyaallah. Coba nanti tanya ke Pustaka Al-Wadi atau mungkin kontak aja dulu. Ada enggak kitab ini, kitab itu ya? Hah? Ustaz Anto. Mesir apa itu? Oh, bisa yang Saudi ini. Dari alamnya. Dari alamnya. Belinya di Al-Wadi ini waktu itu. Berapa itu harganya? Lupa, Ustaz. Bagusnya sih yang ini bagus. Ya, kalau bisa diganti nih kitab. Ya. Mungkin butuh 1, 2, 3, 4 orang. Amanah juga 5. Yang siapin duitnya lu ya. Taib. Wasifatu nahu. Sifat seperti akrim al-ulama al-amilin. Muliakanlah ulama yang mereka beramal, mengamalkan ilmunya. Sifatnya di sini apa? Sifat apa? Amal. Amal. Gitu. Ya, jadi ini khas, mukhasas. Jadi mukhasas itu enggak mesti ilah, enggak mesti ilah. Kadang-kadang bisa menjadi syarat atau sifat. Kalau Anda bilang selain ini, selain contoh ini apa? Contoh lain misalnya akrim ad-dhaifa al-muhadzab. Muliakanlah tamu yang beradab. Ya, kalau Anda bilang akrim ad-dhuyuf atau akrim ad-dhaif, ini berarti semua tamu siapapun itu, umum. Tapi bilang akrim ad-dhaif al-muhadzab. Ya. Atau akrim ad-dhuyuf al-muhadzabin. Muliakanlah tamu-tamu yang beradab. Berarti kalau misalnya datang tamu, gedor pintu, dor dor dor dor, gitu kan? Terus, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Gitu. Kita jawab, "Waalaikumsalam." Dia langsung masuk duduk kemudian. Kita suguhi kopi, ya. Masih panas. Habis itu mau taruh cipratin ke mukanya. Maka ini melanggar gak ini? Gak melanggar, karena apa? Karena yang kita harus muliakan adalah tamu yang beradab. Ini tamu gak beradab, maka kita balas dengan cipratan yang menyegarkan wajahnya. Ya. Kita wasanusfasilul qawla fi dzalika insyaallah. Kita akan merinci lagi pada waktunya nanti insyaallah taala. Tapi globalnya insyaallah antum sudah paham. Alhamdulillah. Dan sudah pernah dibahas juga di Usulul Usul. Ya, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.